Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Terakhir pembahasan kita, kita sudah masuk awal-awal dari risalah inti dari kitab ini, yaitu Salasatul Usul, tiga pondasi pokok dalam agama ini. Sebelum kita lanjutkan, kita akan baca sedikit keterangan dan penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan betapa pentingnya kita mempelajari Salasatul Usul ini. Betapa pentingnya kita mempelajari tiga landasan pokok dari agama ini yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau ini. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, limadha khussa hadhihi al-usul al-thalatha? Kenapa beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, penulis kitab ini, mengkhususkan membahas tentang Salasatul Usul ini, mengkhususkan pembahasan tentang tiga landasan pokok ini, kenapa? Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini harapannya kita akan semakin termotivasi untuk mempelajari kitab ini, karena pentingnya maudhu tema yang beliau angkat ini. Qala hafizahullah, li'annaha hiyal asasat li dinil Islam. Karena tiga landasan pokok ini adalah pondasi-pondasi penting di dalam agama Islam ini. Pondasi yang tidak mungkin, Naam, sisi-sisi syariat yang lainnya bisa kokoh berdiri kecuali jika seorang hamba memiliki tiga pondasi yang penting ini, mempelajarinya, mengimaninya, betul-betul memahaminya dengan detail, naam, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang hamba tidak memiliki tiga landasan pokok ini, tidak memahaminya, tidak mengimaninya, naam, dan tidak mengamalkannya, maka sisi-sisi syariat yang lainnya tidak bisa berdiri dengan tegak, dengan kokoh pada dirinya. قال حفظه الله ولأنها هي المسائل التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره. Dan karena tiga landasan pokok inilah yang akan ditanyakan kepada seorang hamba ketika kelak dia dibaringkan di dalam kuburnya. Dibaringkan di pemakamannya. لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَانْصَرَفَ عَنْهُ النَّاسُ رَاجِعِينَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ جَاءَهُ مَلَكَانْ فِي الْقَبْرِ. Karena setiap hamba, tak terkecuali, setiap hamba ketika dia telah diletakkan di tempat pembaringannya di dalam kuburnya, وَسُوِّيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ, dan kemudian tanah ya ditimbun di atas jasadnya, وَانْصَرَفَ عَنْهُ النَّاسُ, dan para manusia yang mengantarkan jenazahnya telah kembali ya pulang setelah selesai dari prosesi pemakaman sang hamba tersebut. Kemudian orang-orang yang mengantarnya kembali ke rumahnya masing-masing, ya, ja'ahu malakani fil qabr, maka akan mendatangi hamba tersebut dua orang malaikat, mendatanginya di kuburnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, perhatikan baik-baik, maka akan dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Ruhnya yang telah tercabut ya ketika dia menghadapi sakratul maut akan dikembalikan kepada jasadnya yang ada di dalam kuburnya, yang sudah terbaring di dalam kuburnya, maka akan dikembalikan ruh tersebut pada jasad tersebut. Wa yahya hayatan barzakhiyah laisat hayatan mithla hayatid dunya, akan tapi walaupun rohnya telah dikembalikan ke jasadnya, ya, kehidupan yang terjadi ketika roh tersebut telah kembali terikat dengan jasadnya, kehidupannya adalah kehidupan barzakhiyah. Ya. Ada kehidupan, tapi kehidupan tidak seperti kehidupan yang ada di dunia. Ya. Jasadnya kembali hidup, tapi tidak seperti hidupnya ketika di dunia. Kehidupan yang terjadi ketika roh dikembalikan ke jasadnya adalah hayah barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Ya. Tentunya berbeda. Nah, tapi di sana ada keterikatan antara roh dan jasad. Ya. Ada keterikatan antara roh dan jasad. Akan tapi keterikatannya tidak seperti keterikatan antara roh dan jasad di alam dunia. Maka ini adalah na'am ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita renungkan baik-baik ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya yang lain menyebutkan adapun di dunia ketika roh dan jasad terikat pada kehidupan dunia, maka ketika dia menghadapi atau merasakan berbagai rasa sakit ya dan derita, maka yang lebih merasakan sakit dan siksaan itu adalah jasad. Adapun ketika di alam kubur, di alam barzakh, ketika ruh telah dikembalikan ke jasadnya, ketika ada adab, ada siksa, ada rasa sakit, maka ruh yang lebih merasakan sakitnya. Hayatan Allahu a'lam biha, ya. Bentuk kehidupan yang hanya Allah mengetahuinya. Fayujlisanihi fi qabrihi, maka kedua malaikat tersebut akan mendudukkan sang mayit yang telah terbaring di kuburnya tersebut. Fayaqulani lahu man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk wa man nabiyuk, maka dua malaikat itu akan mengatakan, bertanya kepada sang mayit, man rabbuk, siapa rabbmu, wa madinuk, dan apa agamamu selama di dunia, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Ya. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala akan menyebutkan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud secara makna. Fal mu'min yaqulu rabbi Allah wa dinil Islam wa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabiyyi. Maka seorang mukmin dia akan bisa menjawab dan berkata, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dinil Islam, dan agamaku Islam, serta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nabiku. Fayuqallahu, maka kedua malaikat itu akan berkata, ya, ditanyakan kepada sang mayit setelah bisa menjawab, ya, tidak berhenti jawab pertanyaannya, tapi akan ditanya, kaifa arafta, bagaimana engkau tahu, ya, bagaimana engkau bisa memahami hal ini, ya, maka seorang mukmin akan bisa menjawab, yaqul qara'tu kitaballah, karena aku membaca kitabullah, aku membaca Al-Quran, fadaraitu wa araftu, maka aku mengetahuinya dan aku memahaminya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita tahu, ya, tidaklah bisa ma'rifat tentang tiga landasan pokok ini bisa ada pada seorang hamba kecuali dengan belajar, kecuali dengan mempelajarinya, ya, membaca kitabullah dan membaca sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Tidak bisa ilmu itu datang begitu saja tanpa bersusah payah untuk menuntutnya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu hanya bisa didapat dengan ta'allum, dengan belajar. Tidak ada yang namanya ilmu ladunni, ya, yang datang begitu saja tanpa upaya. Fayunadi munadin, maka ketika sang hamba mukmin tadi bisa menjawab, ya, maka ada seruan yang menyeru kepadanya. An sadaqa abdi, telah jujur hambaku ini. Fafrashuhu minal jannati waftahu lahu baban minal jannah. Maka dibentangkan baginya al-jannah ke syurga, ditampakkan, dihamparkan baginya al-jannah syurga. Waftahu lahu baban minal jannah, dan akan dibukakan satu pintu dari jannah untuknya di alam kuburnya. Jadi di sini walaupun di alam kubur, ya, belum hari kebangkitan, sudah ada nikmat. Seorang mukmin akan bisa melihat jannah, ya, dihamparkan baginya al-jannah dan dibukakan satu pintu baginya. Nah, dari pintu-pintu al-jannah. Wa yuwassa'lahu fi qabrihi maddal basar, dan akan dibentangkan, ya, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, ya, sejauh mata memandang. Dan ini sekali lagi adalah alam barzakh, ya, alam barzakh. Fayatihi min rihil jannah, maka akan mendatanginya, ya, baru harum wangi dari surga. Jadi di alam kubur pun dia sudah akan bisa merasakan wanginya surga, mencium baru bau harumnya surga. Fayanzur ila maskanihi fil jannah, dan dia akan bisa melihat tempat tinggalnya kelak di al-jannah, di dalam surga. Fayaqul ya rabbi aqimis sa'ah, maka dia akan mengatakan, sang mayit mukmin tadi akan mengatakan, ya Rabb, ya, berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Sudah enggak sabar lagi, ya, karena dia sudah melihat nikmat yang telah Allah janjikan baginya di surga. Dia sudah mencium bau harumnya, bau wanginya, dan dia sudah melihat tempat tinggalnya di jannah. Maka dia tidak sabar lagi untuk bisa memasukinya. Maka dia memohon, meminta kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabb, segerakanlah hari kiamat, ya, hatta arji ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan, ya, hartaku. Maka dari sini kita tahu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hakikat keluarga kita, hakikat harta kita adalah apa yang telah Allah persiapkan di jannah kelak. Ya. Adapun yang ada di dunia ini hanya titipan. Ya. Hanya titipan. Bahkan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita menggunakannya? Bisakah kita memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah? Untuk keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian. Adapun harta dan keluarga yang hakiki yang akan kita miliki adalah kelak di al-jannah. Nasallallahu ta'ala ayaj'alana jami'an min ahli al-jannah. Wa ammal murtab, qala hafizahullah, wa ammal murtab. Sebaliknya, seorang mayit yang ragu ketika di dunianya. Wa ammal murtab alladhi 'asha 'ala ar-ribah wasyak wa 'adamil yaqin wa in kana yad'i al-islam idza kana 'indahu shukukun wa 'indahu raibun fi dinillahi kal munafiqi fa innahu yaltajaljij yatalajlaj. Adapun orang yang ragu ketika di dunia, hidup di dalam keraguan, ya, serba tidak yakin di dalam urusan agamanya, walaupun dia menampakkan Islam, dia mengklaim dirinya seorang Muslim, KTP-nya KTP Muslim, ya, Islam agamanya, ya, namun dia ragu, ya, ragu, ya, tidak yakin terhadap kebenaran Islam, terhadap kebenaran agamanya, dan ini menimpa banyak kaum Muslimin di zaman ini. Wa na'udzubillahi min dzalik wallahu musta'an. Ya. Terlebih lagi, ya, setelah gencarnya promosi akidah sesat liberal, ya, itu adalah akidah ideologi sesat, ya, kufur yang bisa menjadikan seorang ragu terhadap Islam, terhadap kebenaran Islam dan ajarannya, ya, dan keraguan adalah bentuk-bentuk dari kekufuran. Seorang yang ragu dengan kebenaran Islam bisa menjerumuskan seorang, ya, ke dalam kekufuran, ya, kufru syak, kekufuran dalam bentuk ragu, ya, tidak yakin dia bahwasanya Islam, syariat Islam adalah satu-satunya agama yang benar, ya. Maka seorang yang ragu, tidak yakin ketika di dunia terhadap Islam, terhadap syariatnya, ya, sebagaimana orang-orang munafik, maka dia akan ketika di alam kubur, dia akan merasakan kegoncangan. Fa idza qalu lahu, maka ketika malaikat menanyakan kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu, dia tidak akan bisa menjawab. Ya. Tidak akan bisa menjawab, la adri jawabannya, aku tidak tahu. Padahal ketika di dunia KTP-nya Muslim, di KTP-nya tulisannya agama Islam, ya, naam. Tapi ketika di alam kubur dia tidak akan bisa menjawab, ya. Walaupun ditanya siapa Rabbmu, maka dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Wa idza qalu ma dinuk, dan jika malaikat menanyakan apa agamamu ketika di dunia, qala la adri, dia juga tidak akan bisa menjawab, ya, saya tidak tahu. Wa idza qila man nabiyyuk, dan jika dikatakan siapa nabimu, yaqulu la adri, saya juga tidak tahu. La adri, ya. Seperti seorang yang bingung, ya. Enggak bisa menjawab. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan demikian dan demikian, maka aku ikutan. Ya. Manusia yang mengatakan demikian, aku ikut mengatakannya. Ya. Makna dari ucapan hamba yang mukmin, hamba yang munafik atau hamba yang kafir ini, yakni annahu fid dunya yaqulu ma yaqulun nasu min ghairi imanin wal iyadu billah. Yaitu dia ketika di dunia hanya mengikuti ucapan-ucapan manusia tanpa ada keimanan di dalam kalbunya. Hanya ikut-ikutan, ya. Hadza al-munafiq alladhi adhara al-islam. Inilah orang munafik yang menampakkan keislamannya. Wa huwa la ya'taqiduhu fi qalbihi, dalam keadaan hatinya tidak ada sedikit pun iman, ya. Ya. hanya sekedar ucapan lisan, namun di dalam kalbunya dia tidak meyakininya, ragu dia. Wa inna ma adharahu min ajli masalihi ad-dunyawiyyati. Hanyalah dia menampakkan Islam, menampakkan syiar Islam, ya, dengan lisannya dan dengan amalan badannya, itu hanya sekedar untuk menunaikan syahwat duniawinya, ya, hanya untuk sekedar kepentingan-kepentingan duniawi, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan Islam, menampakkan syiar-syiar Islam, bahkan mungkin ikut beribadah bersama kaum muslimin, namun dia melakukan itu semua untuk kepentingan duniawinya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan karena negeri akhirat. Fa yaqulu fid dunya rabbi Allah wa huwa ghairu mu'min biha wa qalbuhu munkirun wal iyadzu billah. Di dunia dia bisa mengatakan rabbi Allah, Rabb adalah Allah, ya, namun dia tidak beriman kepadanya, ya, hatinya tidak, di dalam hatinya tidak ada iman yang jujur, ada keraguan. Qalbuhu munkirun wal iyadzu billah, ya, dia mengatakan Rabb adalah Allah dalam keadaan kalbunya mengingkarinya, ragu, tidak yakin. Yaqulu dinil Islam wa huwa la yu'minu bil Islam, qalbuhu munkir, dia mengatakan agamaku Islam tapi kalbunya mengingkarinya, ragu, tidak yakin tentang kebenaran Islam, ya, tidak yakin bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia meyakini walaupun dia mengatakan agama saya Islam, saya muslim, saya mukmin, tapi dia meyakini di sana agama, ada agama lain yang diterima di sisi Allah selain Islam. Mengatakan bahwasanya Islam, Yahudi, ya, dan Nasara sama semuanya, ya. Tidak ada bedanya, semuanya diterima di sisi Allah, ya. Naam. Kebenaran itu tidak hanya dimonopoli oleh Islam, ya. Tapi agama-agama lain juga, naam, ada sisi baiknya, ada benarnya. Ragu dia tentang kebenaran Islam, ya. Tidak yakin bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, dan dia juga mungkin mengatakan ketika di dunia, Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wasalam, wa huwa la yu'minu bi risalati Muhammadin fi qalbi. Dalam keadaan hatinya tidak beriman dengan risalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kalbunya ragu, ya, ragu tentang kebenaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama yaqulu bilisanihi faqat, hadha huwal munafiq. Dia hanya menyatakan dengan lisannya, mengatakan dengan lisannya, ya, tapi dia kalbunya ragu, ya, munafik. Fayuqalahu la daraitu, la daraita wa la talaita, fayudrab bimirzabatin min hadidin yasihu minha sayhatan law sami'u thaqalan la sa'iqu. Maka akan dikatakan kepada mayit yang munafik atau yang kafir tersebut, la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca, tidak mempelajari. Maka akan dipukulkan kepadanya, kepada jasadnya, ya, yang telah dikembalikan roh padanya, akan dipukulkan pada jasad sang mayit tersebut pemukul dari besi, ya, yang dengannya dia akan menjerit sekeras-kerasnya dengan jeritan yang seandainya Allah memperdengarkan jeritan itu kepada jin dan manusia seluruhnya, la saiku, maka semuanya akan pingsan. Semuanya akan pingsan. Yasma'uha kullu syai'in illal insan. Ya. Makhluk hidup yang ada di alam semesta ini mendengarkan hal itu. Jeritan mayit, kafir dan munafik yang disiksa di alam kuburnya. Semua makhluk hidup mendengarkannya kecuali manusia. Lau sami'ahu la sa'iqa. Kalau seandainya manusia bisa mendengarkannya, maka dia akan pingsan. Ay lamata minal haul, ya. makna dari saiqa ya, bukan sekedar pingsan tapi mati ya. Mati seketika itu juga karena kengerian dan ketakutan ya, yang timbul. Wayudayyiq alaihi fi qabri hatta takhtalif adla'uhu, maka akan dipersempit kuburnya ya, dipersempit kuburnya sehingga rusuk-rusuknya saling bersilangan ya, remuk bersilangan. Wa yuftah lahu bab ilan nar fayatihi min sumumiha wa harriha, maka akan dibukakan baginya pintu neraka. Wa na'udzubillah ya, dibukakan baginya pintu neraka sehingga akan mendatanginya racun-racun dari neraka dan panasnya. Fayaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah, berbeda dengan hamba mukmin tadi ya, yang meminta agar Allah menyegerakan hari kiamat. Kalau mayit yang kafir atau munafik ini akan berbeda permintaannya. Ya Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabb, jangan disegerakan hari kiamat itu ya. Karena dia tahu dia sudah mendapatkan azab di alam kubur, dan kalau hari kiamat telah tegak maka dia akan merasakan azab dan siksa yang lebih dahsyat. Hadhihi 'aisyatuhu wa halatuhu fil qabr, inilah keadaan seorang kafir atau munafik di dalam kuburnya. Wal 'iyadu billah, li'annahu ma ajaba bil jawab as-sadid, karena dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Itu tidak bisa menjawab tiga landasan pokok ini dengan benar. Walidzalika yunadi munadin, oleh karena itu akan diserukan kepadanya, an kadzdzaba 'abdi fa'frashuhu minan nar, telah dusta hambaku ini, itu hamba yang kafir dan mukmin yang munafik tadi. Fa'frashuhu minan nar, akan dihamparkan baginya neraka, ditampakkan baginya. Waftahu lahu baban min nar wal iyadu billah, dan akan dibukakan baginya pintu, satu pintu dari pintu-pintu neraka. Wal iyadu billah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala hafizahullah, fa idza kanat hadhihi al masail bi hadhihi al ahammiyati wajaba alaina an nata'allamaha wa an na'taqidaha, jika kita tahu betapa pentingnya permasalahan ini, tiga landasan pokok ini, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Wa an na'taqidaha, dan untuk meyakininya. Wa la yakfi ta'allum faqat, tidak cukup hanya belajar menghafal ya, memahami, tidak cukup sampai di situ ya. Bal nata'allamuha wa na'taqidaha, dan wajib yang benar adalah wajib bagi kita untuk mempelajarinya ya, menghafalnya yang mungkin untuk menghafal, memahaminya minimalnya. Wa na'taqidaha, tapi juga harus meyakininya dengan sebenar-benarnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Wa nu'minu biha, beriman dengannya. Wa na'mal biha ma damna fi qaidil haya, dan kita beramal dengannya selama kita masih hidup di alam dunia ini. La'allallaha ayyuthabbitana inda su'ali fil qabr, maka kita berharap dengan kita mempelajari tiga landasan pokok ini, memahaminya dengan baik ya, kemudian berusaha untuk mengimaninya, meyakininya dengan sebenar-benarnya ya, sampai tidak ada keraguan sedikit pun dalam kalbu kita, kemudian mengamalkannya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengongkohkan jawaban kita kelak di alam kubur kita. Yaqulullahu taala yuthabbitullahu alladhina amanu bilqauli tsabit, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Fil hayatid dunya, ketika di kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Allah akan kokohkan hamba-hambanya yang mukmin dengan perkataan yang kokoh. Wa yudillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan berbuat sekehendaknya. Fa hadhihi al-usul ats-tsalatsatu laha ahammiyatun 'azimah, maka dari sini kita tahu bahwasanya tiga landasan pokok ini adalah permasalahan yang sangat penting. Wa laha rakkaza 'alaiha asy-syekhu fi hadhihi ar-risalati wa waddahaha min ajli an nadrusaha, Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah meletakkan pembahasan ini pada risalah inti dari kitab beliau ini. Dan beliau menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya agar kita mempelajarinya, wa nata'amanu fiha, dan kita cermat serta teliti di dalam memahaminya, wa na'taqiduha wa na'mal biha, kita meyakininya dan mengamalkannya, la'allallaha ayyuthabbitana wa iyyakum bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka harapannya dengan kita mempelajari tiga landasan pokok ini, Allah akan kokohkan kita kelak di alam kubur kita, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut dengan benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.